Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat Allah yang begitu luas sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah baik pagi, petang, siang, malam. Dan mudah-mudahan rahmat Allah akan turun terus sehingga kita dapat mempertahankan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki ayat 103 dari surah Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arada an yastafizzahum minal ard. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا. Artinya, kemudian Fir'aun hendak mengusir mereka, maksudnya Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya, dari bumi Mesir atau dari wilayah kerajaan Mesir. Maka kata Allah, kami tenggelamkan dia atau Fir'aun serta orang-orang yang bersama dia seluruhnya. Ayat ini dimulai dengan kata-kata arada. Arada di sini adalah adalah yang diinginkan Fir'aun tentang apa? Tentang pengusiran Nabi Musa alaihissalam dan pengikut-pengikutnya dari tanah, dari negeri Mesir atau negeri Kinana. Maka apa yang dapat kita lihat dalam cerita ini yaitu Allah membahasakan dengan mengatakan dalam firman ayastafizzahum minal ard, hendak mengusir mereka. Sudah sempat hal ini tersebut juga disinggung dalam surah Al-Isra ayat 64 yang artinya, dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dan ajakan dengan ajakanmu. Kata istifzaz artinya berarti memanggil dengan suara tinggi sehingga orang yang dipanggil akan berdiri dari tempatnya. Suara ini seperti suara wasit dalam lomba pacuan kuda dalam pertandingan sepak bola. Misalnya untuk menakuti dan melerai musuh yang sedang berkelahi. Suara ini juga menyibukkan musuh dan mempengaruhi sebagian pikirannya sehingga bisa mengalahkannya. Jadi kata-kata istibzad di sini, pengertian kata tersebut adalah juga terhadap anak-anak yang malas. Fiz yang maksudnya bangun dan bangkitlah dari tidur. Adapun yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah niat dari Fir'aun betul-betul ingin mengusir, sangkinkan jengkelnya dan sangkinkan dia itu sangat tidak suka kepada Nabi Musa alaihissalam beserta pengikut-pengikutnya dengan membahasakan ayyastafizzahum. Ini maknanya lebih terkesan daripada Allah mengatakan dalam firman-Nya ayyukhrijakum. Allah akan mengeluarkan mereka atau Fir'aun akan mengeluarkan mereka, yukhrijakum. Tapi ketika nada dan dalam wahyu ini mengatakan ayyastafizzahum, itu adalah terkesan firman Allah ini adalah memang sangat bencinya Fir'aun itu kepada Nabi Musa. Tapi hal itu adalah rencana orang-orang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Tapi rencana Allah jugalah yang kuat. Bagaimanapun makar ataupun tipu daya Fir'aun untuk mengusir Nabi Musa dan pengikutnya sehingga menyeret dia kepada perbuatan yang mereka tidak akan dapat berbuat lagi di negeri Mesir tersebut. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai rencana yang lain ataupun makar yang lain. Karena Allah selalu berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. bagaimanapun mereka membuat makar ataupun tipu daya, tipu daya Allah Subhanahu wa taala yang lebih kuat lagi. Bagaimana kita dapat membentuk tipu daya Allah lebih kuat lagi? Tentunya dengan melaksanakan ibadah-ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan saja, Allah akan memberikan pertolongan itu sebagaimana kepada Nabi Musa, yaitu dalam ayat ini mengatakan fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'an. Allah tenggelamkan mereka itu di laut sana dan siapa saja yang bersama Fir'aun pada saat itu. Di sini sudah ada narasumber kita akan lebih memberikan wawasan yang lebih luas lagi, yaitu tentang keinginan Fir'aun dan keinginan Allah bagaimana bisa menjadi bahan untuk renungan kita di bulan yang mulia ini. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ke 103 dari surat Al-Isra ini, maka kita akan bisa mendapatkan satu gambaran bagaimana tirani, pemimpin tirani, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak senang dengan kebaikan itu akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat keras, melakukan tindakan-tindakan yang berusaha untuk menghancurkan lawannya. Apa perbedaan antara kebenaran dengan kebaikan, pengusung kebenaran dengan pengusung kebaikan? Kalau pengusung kebenaran menyikapi para pengusung kebaikan itu dengan tindakan yang berproses, tetapi pada intinya adalah berusaha untuk menyadarkan orang-orang yang salah ini untuk kembali kepada ajaran yang benar atau kembali kepada kebenaran. Sebaliknya, kalau pengusung keburukan atau kejahatan, dia berusaha untuk menghancurkan pengusung kebaikan. Dari sejak proses awal, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat kejam, tindakan-tindakan yang sangat anarkis untuk memberantas habis pengusung kebenaran ini. Jadi nampak sekali perbedaan bahwa kalau orang yang benar, dia akan berusaha untuk menyadarkan orang yang salah. Sebaliknya, kalau orang yang salah akan berusaha untuk membuat orang yang benar ini tersingkir dan hancur. Dan dalam kisah Fir'aun kita bisa menemukan bahwa inilah yang terjadi dan dilakukan oleh Fir'aun. Ketika dia merasa dirinya terancam, akhirnya dia bunuh semua anak laki-laki dari golongan Bani Israel, ya, karena dia takut dengan ancaman tersebut. Ketika dia melihat bagaimana ancaman kembali muncul pada saat Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasul Allah dan nabinya, dia melakukan tindakan-tindakan yang sangat keras. Ya, wa ja'a rajulun min aqsal madinati ya Musa wa ja'a rajulun min aqsal madinati in ketika ada seorang laki-laki, ya, datang dari yang merupakan staf dari Fir'aun, tapi termasuk orang yang beriman. Dia kemudian datang dan kemudian mengatakan, wahai Musa, larilah, ya, karena innal mala'a ya'tamiru nabika. Ya, orang para pembesar Fir'aun sudah merencanakan untuk membunuh dirimu. Itu yang terjadi selanjutnya. Kemudian pada saat Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir dan akhirnya tukang sihir ini beriman kepada kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, yang terjadi selanjutnya sebagaimana yang digambarkan oleh ayat ini, fa'arada ayastafizzahum. Fir'aun kemudian mengujar-ngejar mereka, mengubur-ubur mereka dengan pernyataan yang terekam di dalam Al-Qur'an, la'uqatti'anna aydiyakum min khilafin wa la'usallibannakum ajma'in. Aku akan potong tangan kalian bersilangan, tangan dan kaki, kaki dan tangan. Ya, wala usallibannakum ajma'in, dan tidak hanya itu saja, aku akan salib kalian, aku akan gantungkan dan kubunuh sehingga kalian mati semua di atas tiang gantungan itu. Itulah yang dilakukan oleh Fir'aun. Jadi gambarannya adalah beginilah hal yang dilakukan oleh para pengusung kejahatan. Mereka akan berusaha memberantas habis para pengusung kebaikan dan melakukan tindakan-tindakan yang sangat kejam dan sangat lalim sekali. Sebaliknya, bagi pengusung kebaikan akan berusaha untuk menyadarkan, melakukan proses-proses bagaimana berusaha memberikan nasihat yang baik, bagaimana berusaha untuk menyampaikan dengan cara sebaik-baiknya. Dan pada saat tidak ditemukan lagi jalan keluar selain memberantas, maka baru jalan itu yang diambil dan ditempuh untuk dengan tujuan agar jangan sampai ini menjadi virus, ya, kejahatan menjadi virus dan akhirnya menyebar di dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita bisa melihat dan bisa menandai bahwa kalau ternyata sikap yang diambil pertama adalah sikap memberantas habis, itu artinya ada kemungkinan besar bahwa itu dilakukan oleh pengusung kejahatan. Sebaliknya, kita bisa melihat bagaimana tindakan yang begitu lunak dan usaha-usaha perbaikan yang dilakukan oleh para pengusung kebaikan untuk menyadarkan orang-orang yang sudah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini, Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Kesimpulan dari ayat yang kita kaji saat ini adalah bahwasanya setiap orang yang mempertahankan, baik itu dalam sebuah lembaga partai, lebih-lebih dalam mengusung pilkada ke depan, dalam pemilihan presiden ke depan, apabila kita mempertahankan kekuasaan saja, dalam arti tanda kutip tidak mempertahankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tanda kutip untuk memakmurkan rakyat, maka kita sangat mengerikan kalau kita kaitkan dengan ayat ini, yaitu orang-orang Fir'aun saja ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa saja yang ikut dengannya, maka mulailah kita untuk mengusung segala aktivitas kita dengan kebaikan untuk mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu semua kita akan bertahan hidup, akan berada di tempat yang paling mulia nanti kelak, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita lihat setiap pemimpin demi pemimpin belum juga untuk memakmurkan rakyatnya secara keseluruhan, karena banyak sekali kendala. Kalau kendala itu datang dari hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menerima azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadikan renungan bagi kita semua. Amin. Agar kita dapat memperbaiki kehidupan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screen touch.